Kita goyang kali ini untuk menyapa dulur-dulurku semuanya. Bersama Fuji Audio Rental, bersama Compact Production. Tasya Rosmala, Adila, Adila, Adila. Semoga. Oh, semuanya buat Adela di sini mana dulu dong.